Thank you. eta teh saha nu bade ngahibur di desa Pamulihan Brebes teh Kang Ayeuna panganu ti giri harga tilu paingana tuh ngaleungkeun keuy ngabanal kemat-kemat datang tina sadaya panaroro Budaya. sinar poros nu kelintang ku margi sisipku hati nanging manteng kakak hoyong Pak Haji Nurrahman nanging manteng kekuhoyong tekinging di pomda day ari teknopi isi namang siaga mangga pes jong jaya. Mantra winulan sastra tinuwara panjiang ingawus nengih kanda purwantara basa purwa purwa hartosipun wiwitan dupitara tara hartosipun sarita ya carita opo ikitala sarita ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih ya hinci kejabi ti salabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Awu-Awu Langit. Walah, ya hingga. Nagara Kajinan, nagara berat benghar bro di juru bro di panto, ngalayah di tengah imah buncir leit loba duit. Duh, ya hingga. Nanging sugih naku pangirim, leber naku pamere, subur naku pangintun. Walah. Margi iraja tepurah naluk-nalukin raja-raja. Beres. Sakur anu taluk kedah ngirim upeti tiap tahun. Kekasihipun Sang Nalendra. Bibisik Prabu Jagat Netra ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing gedampar denta pinalipit ing sesosari nenggana waretna lemek pabut prangwedani ginanda widajibat kasturi lan sinebaran sari-sari ya hingga mawe sing sarwa busana ditaretes inten rinukmi pengawakan jangkung gede simar dada bewasi merostaya papadana pasemulir bang barongan upamangan dika geleger lir alas bengkak ya hingga soca nyorot nantingan surya kemar calik dina kursi gading gilang kansana nuditaretesku berlian ya leres Remagan Klian Pati kekasihipun Jagat Sakti lan Senopati Ingalaga kekasihipun Jagat Denta duh tenan sami wontening pagelaran Jawi tungkul hamari telu dat nyembah narimang sabda ajri ningali pamor Sang Nalendra watek wanto Sang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Oh, ya hingga. Seraja-raja anu parantos taluk turta ngirim upeti. Diantawisna negara astina parantos jadi mitra na. Laras. Negara sedih negara Mandura negara Mandaraka hampir di Sata Tarmadia desa Paranto sujud talukai raja Sang Nalendra bibisik Prabu Jagat Netra Sadaringe pun ngandi kapeni pini raja pini guru bakal guru dani sandari ada watur ada dayo ana hiburan seni suara iya pula iki

kabirahi kaniyamang kabirahi kaniya mang kabirahi Yeah. Karaton nagara awu langit doh ya inggih nagara kajinan sang nalendra bibisik prabu jagat netra doh ya inggih mangnusa pengawak denawa remagan tian patih jagat sakti lan senopati jagat denta sami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamur nalendra watekuan pesang nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan kunirahangan dikakawadaling lisan mekaten pengantikanipun. Pati ingsun pati jaga sakti yap kaharep diuknai kaula Sri Paduka Gusti pupu dening ati semahun abdi-abdi sapangesi nagri pujaan hamba rakyat sapangesi nagara baras abdi Gusti pati ngahaturkeun semasung kempuhnya panjenengan Sri Paduka. Nuhun, semah pangabaktimu tak terima. Kalihna perkawis. Aya pikersaeun naon purwadampak Gusti kersani malah. Kek lana. Salsewe dahalodo. Ya, dahalodo iya. Sanaos abdi Gusti tekantun ngahaturkeun semah baktus kohonyuk panjenengan. Hak diterima. Kalihna ti eta bilih kirang tata kirang titik duduga priyoga sologog sareng sajabina. Maklum anu disuhunkeun paduka. Hak saling malu. Aya naon? Kelanan sase. Tansah diajeng-ajeng. Tih, kaula kieu. Duh. Memang ayah hal-hal nurek di padung dengkeun. Ngan saat sana kana maksud jeung tujuan. Kaula ngahaturkeun nuhun ka Kipati oge Senopati anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula. Kalayan sakaligus bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna. Tanda penghargaan anu saluhur-luhurna kapati senopati menteri bupati kaituna ka tokoh masyarakat Oge tamtama ti sakabeh angkatan. Allah. Pangajen kasangakeun ti kaula sabab. Kaula jadi raja rumasa teu cukup ku sorangan. Wah, kan tenang. Jadina nagara beurat beunghar ieu teh meunang sarerea. Daw. Hasil paheuyeuk-heuyeuk leungeun, hasil paantai-antai tangan. Hasil gotong royong deui. Gawe babarengan. Daw. Taku kituna ieu kajadian eta teh menta supaya ulangan ukur samet dieu. Tapi nya eta kudu aya kasinambunganna. Ulah ngarasa bosen sapanjang hirup jeung jagjag. Komo lamun dibaringan ku belikan mah ulah. Sabab naon? Lamun hate dibaringan ku beli kitu dina harti eta teh kendala. Eta teh hambatan kitpikeun sagala rupa pasoalan. Kandenan Gusti sagala rupi oge kedah masagi kedah ngagigi ya kedah bebas we diantawisna sapu palsapah nama sapu lidi sapu nyere di mana eta sapu lepas tina sabengkeutanana yakin bakal awut-awutanana bakal pabureuncai. Atuh dina gawe na oge moal mucekil Gusti. Heeh. Moal berhasil. Tah kitu yeuh. Sok. Urang sami-sami ronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula-patalina keur ngaronjatna harkat wibawa komara urang salaku raja, salaku nagara anu kiwari geus dipikasieun. Dipikaserab. Geus dipikaserab. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serab, kolot ngesok budak era, dengen-dengen Mika Dudu. Raja-raja unga tahun setor ngirim upeti ke urang. Sabab eta teh tina kagagahan, tina kasaktian, numatak gagah jeung sakti perlu ditingkatkeun. Hah? Timbal. Bisana urang beunghar kieu teh hasil ngajajah ka tiap-tiap nagara syakur anu taluk kudu mere upeti ka urang. Ngan kieu teh perjuangan teh teu sakeudeung sabab loba keneh nagara-nagara anu can kajajah ku urang. Kajajah budayana. Kajajah ekonomina, kajajah pamadeganana. Bener. Taku kituna wayahna. Tingkatkeun kawani, tingkatkeun kasaktian jeung sajabana. Daw. Sabab deuleuk. Teu boga harta, teu beunghar moal diajen hirup mah. Sabab ayeuna mah jelema teh ngajen ka jelema teh nempo pangkat jeung kakayaanana. Timbalan. Nu matak teu beunghar rugi we hirup teh. Harga diri eueuh. Henteu sakti, henteu gagah. Urang teh bakal pada ngahina. Bakal pada ngaledek. Timbalan. Di dunya cing inget bekalna harta. Daw. Diestokeun paduka. Saha nu kuat eta nu bakal meunang deuleu. Timbala. Cing, nagara mana wae anu can kajajah? Rupina bagian humas mah ieu pun adi. Bagian lapangan. Bagian penagihan. Bagian penagihan sareng sajabina. Cikan, mana wae anu can kajajah? Anu teu acan kajajah mah sieun sakedik deui nagara teh. Di antarana. anu deet ka urang we nagara Amarta sareng nagara Dwarawati. Amarta geus teu acan, acan. Mana deui? Nagara Dwarawati. Dwarawati saha rajana? Rajana anu gumanti aji di nagara eta Dwarawati teh Prabu Batara Kresna. Batara Kresna. Cumuhun. Acan, teu acan. Mana deui? Eta weleh-weleh nagara Amarta teu acan. Nagara Amarta acan, teu acan Gusti. Oh oh oh oh. Cita-cita aing. Sanggeusna raja-raja di dunia kajajah hayang ningkat ka sawarga. Para dewa Sang Hyang Otipati kudu taluk ka ngaing. Kudu sujud, kudu tunduk. Lekuk lutut tuur. Minta supaya ulah make jeung nyarareng Sang Pengabdianna ka aing kemah. Widadari kerit ka dieu bawa kabeh. Amuing. Eta cita-cita ngaing tapi hayang rengse heula di dunya. Bener, bener. Rengse heula di Marcapada. Ai upeti saha nagara mana nu can ngirim? Sadayana oge parantos ngintun Gusti. Di Astina parantos. Geus parantos. Nagara Cedi. Atuh Cinagara Wirata. Nagara Mandaraka. Cempalareja. Geus katarima parantos upetina. Di nagara Berasta wae. Lain telat aya. Nanging aya hiji nagara teh Gusti. Naon pula? Iya. Nagara eta nagara Banjarharjo. Di Banjarharjo atos. Atos. Sareng ti pamulihan. Ada ti pamulihan. Eta geus cenah rupina panginten di jalanna tebih margi jalanna masih keneh awut-awutan aya teh kuring Gusti. Saha dikurohman. Rupina mah kana kitu kula teh. Iya. Biasa nama bawang jadi nyamuk bujuk. Bawang enggak tahun tegak. Bawang aja enok asin. Di Pak Haji Nur Rohman dah. Sekarang apa na wulan atau di dusan. Iya bawang. Syukur syukur syukur. Di Pak Yuyut Buser. Pak Yuyut Buser enok asin. Enok asin. Syukur, syukur. Jadi nu can taluk teh Amarta. Amarta Gusti. Naon kasang tukang na Amarta can kajajah. Na acan naha kumaha cing? Kumaha ieu nagara Amarta can kajajah teh kumaha? Naon naha bedegong? Naon kasang tukangna? Naha teu wani? Aya naon ieu? Hah? Naha itu nu ngalawan atawa kumaha ieu? Sanes teu wani gelut. Tapi tapi naon? Naon cing ganjalanana? Hate na can beunang Gusti. Eta margi di nagara Amarta mah jelemana upami ninggal ka sang tukangna Amarta teh kagungan hiji lambang. Lambang naon Amarta? Nyaeta lambang kaagungan nagara. Ngaranna teh Layang Jamus Kalimusada. Eusina pancadharma. Dharma nu kahiji nya eta percaya ka nu kawasa. Tadina percaya ka nu kawasana teh Gusti jelemana teh arariman. Hese diongget-onggetna. Hese dieleketekna pamedeganana geus kuat sareng budayana kuat. Pertahananana kiat. Kitu sote abdi ninggal dina internet. Eta yang maca dina BBM. Nya eta dina www.internet. amarta.com. Tidinya we muka na teu teu. Tidinya muka na teu tina internet. Dina kamanusiaanana. Olo. Hebatna dina persatuanana. Sagala rupa pangwangunanana teh boh di kampung-kampung seseueurna swadana masyarakat. Swadaya masyarakat parantos kokoh persatuanana. Tenan. Sabab di mana-mana jelema geus kuat persatuan kesatuanana. Contohna mah sireum. Sireum di mana kompak gajah oge bisa tigedebru. Bisa tumbang. Bisa tumbang gajah anu sakitu gedena. Oh benar. Pangpangna budayana kulan Gusi. Walah kuat pisan kitu kulan Gusi. Budayana seun upami ninggal kana kayakinanana yen martabat hiji bangsa teh bisa diukur tina budayana. Mun budayana geus awut-awutan pasti bangsana bakal ruksak. Di mana ruksak budayana kapribadianana bakal leungit. Di mana geus leungit jati dirina tah didinya. Tah eta jeun alat. Jeun alat jeun jematan. Naon? Kakuatanana dina budaya. Carana? Carana maneh kudu nyusup. Kana gara amarta make kedok-kedok alim ulama. Make kedok kiai tapi eta kiai teh kudu ngaharamkeun kana budayana. Hah? Salajengna tadi mana manehna geus ngaharamkeun kana budayana sorangan tah aya nu satuju tabaka bentrok manehna jeung manehna temahna bakal diararadu. Hatena eleketek supaya jadi jelema teu kaopan teu payaan. Gampang deuleu. Gampang atuh. Doktrin dina agamana. Suci utekna tuh. Pepene ku karesepna. Pepene ku karesepna. Pangpalerkeun ku teknologi. Kan antep anjuran-anjuran cenah kokoh persatuan jeung kesatuanana ceuk teori. Padahal rakyatna bagi-bagi golongan-golong-golong kumaneh nu ieu cenah nya ka partai ieu, nu ieu cenah nya ka partai ieu, nu ieu cenah golongan ieu tong borok. Dina syariat, dina agamana, sanajan barisa agama, cenah beda-beda pahamna. Sabab di mana geus pahamna beda, yakin bakal bentrok, bakal pasea. Luar biasa, mekaninya. Kupisarana. Benangkeun heula pejabat-pejabatna cenah karorupsi. Kan agamana cenah diaku, agama pangalusna. Tapi pagaweanana cenah jadi jelema basilat, cenah jadi bangsat kabeh. Waduh, undang-undangna konstitusi cenah diamandemen. Tapi cenah eueuh realisasina. Eueuh buktina. Cenah eueuh buktina. Hah? Pajeg gedean. Pamingpin-pamingpinna memeh jadi teh cenah janji cenah muluk. Tapi dina waktu nama keur kapentingan maranehna. Keun baligoh cenah pagede-gede. Peringatan ayakeun. Teori ayakeun. Keuna antep cenah jadi kamuplase. Cenah jadi kedok. Padahal jelemana mah cenah jalalir janji. Benar. Cenah make kedok. Nyeun ulama na ulama nu panatik cenah ngewaan cenah geureuhan teu kaopan teu payaan. Bener. Hah? Waduh, hebat ieu. Nah, eta deuleuh. Wallah, beres. gampang ngaruntakkeun nagara mah. Tah, di lain sisi abuskeun narkoba inuman keras. Eta si nu panatik jeung nu mabok panjena jadi parasea. Tah urang yeun kasempetan manehna keur pasea, urang dirinya asyuk nyulunuk. Ha? Politik adu domba abus-abuskeun. Politik liberal. Luar biasa. Dijajah perang mah hese deuleu. Hese. Bakal loba korban. Ha? Kitu mah ku lemes. Bakal loba rana. Setir ku urang ti dieu ekonomina. Ha? Masyarakatna cenah loba kasusah heula, ke dina mana loba kasusah, temongkeun ye pangbibita. Sina urangna tina ye ekonomi ye. Abuskeun kredit. Sina. Kuun cenah parontok-rontok. Boh ngiridit kanaraan, boh ngiridit eta ngan unga bulan gegebegan. Murah we uang muka mah bere. Dipaseuk ke ku urang. Ya eta politik kacamata politik. Ya. Manehna cenah parontok-rontok hayang jadi pejabat. Tapi orientasina lain rek jadi medium, lain rek jadi media, tapi orientasina teh nya eta kudu kana kakawasaan. Kana kepentingan pribadina we, kana kadudukan. Heeh. Hebat. Nanging di dieu paduka. Naon? Ai Pandawa teh sabilulungan jeung dulur-dulurna. Kuat pisan teh. Hese dipecahkeunana. Jeung Yudhistira teh pang dihormat-hormatna ku dulur-dulurna. Jadi dulur-dulurna teh Pandawa anu opatan teh turut kumaha lanceukna, kumaha raja. Tah, paling rajana culik. Culik Raja Amarta bawa ka dieu, di dieu urang doktrin. Urang tanya raga katineung, mending taluk, mending ngirim upeti unggal taun, mending anjur. Ha? Wah, sae atuh mah kitu. Di sandra we rajana ku urang paling tengah puting. Sanggup. Sanggup paduka. Ya, eta nu enteng mah. Apan akang mah ti kapungkur ai kana culak-culik mah pan bisa. Ya. Umur 6 taun geus. Dimimiti culak-colok nepi ka culak-culik nepi ka culak-colek apan ku salira. Salira bagianana eta mah. Iya. Geuning aya nyulik rokok tina kantong babaturan. Mendingan sakilat gini. Mending sakilat gini. Iya. Ayo nyulik no gasung dari sakilat. Sawios, ayo nyulik nama ku kaula. Sanggup? Sanggup. Haa, syukur. Wayahna Raja Amarta kudu disulik. Bawa ka dieu. Urang tanya di dieu. Sandra. Bejakeun ka urang Amarta ka dulur-dulurna, heuh, raja dibalikeun deui tapi syaratna kudu ngirim upeti unggal taun. Hartina kudu jadi raja patalukan. Hah? Sae-sae. Ke di mana-mana raja di dunya geus taluk kabeh, geus jadi simpatisan aing, geus jadi raja-raja sekutu kaula. Urang ngajajah ka sawarga. Urang unggah ka sawarga. Heh. Nu matak gampang bere heula karesepna. Oda eta ibadahna laleket. Pangnyeunkeun tempat ibadah nu aralun ngajana kosong. Mana nu salatna mah tujuan ka cukup. Ibadahna mah sigala dewe. Sae Gusti timala. Sangem abdi nyulikna mah. Heeh, syukur. Kedah sareng kaula nyulikna. Ih, aing nyulik mah ulah loba batur. Urang cepan. Cocui di omongan. Rerek cepan. Jeung sogi beja-beja nih. Kan bae ah duaan tiluan mamawa meureun keur keueung mah. Sakitu salup sangem heung. Jing. Culik Raja Amarta. Bawa ka dieu. Urang tanya raga katilungna. Sae, dinten iraha? Tong diisukeun. Panisuk mah balik. Abe terhadap dalir teuing urang katol we jalanna. Katol we. Iya. Jalan mangarah dalir teuing. Tah kitu ye. Saek mah. Dinten ayeuna kaula kedah lumampah. Heeh. Anu merestu mudah-mudahan bae Yudhistira Raja Amarta cing tiasa kaculik ku kaula. Bra lumampah jung lumaku. Pugan niraya lumunur mimitin niraya ngaranna. Niraya lumunur mimiti niraya ngerana tenera kondul saking pangkonan di giat menang tugas di raja teh. Timbalan gusti bulan hareup ditaekeun gaji ku kaula. Nuhun. Aya ku bae mata kudu kedah engal ditaekeun mah gaji guru gusti. Iya. Karunya teh guru teh mah. Eta dina sertifikasi we tah. Kedah leres. Kedah beres. Kedah beres. Beres. Perlu. Iya, margi nya kitu pangabutuhna bukan gelede pisan cece. Sumuh. Seur kasieun guru teh. Hayi dek ngomong manehna dipindahkeun teh di munate mutasikeun ka nu jauh. Dimutasikeun. Iya, teu kaop aya nu poka. Nya. Diaslongkeun ka gunung. Heuh, geura pan dihaja kitu. Sae, sae, sae. Jadi abdi gusti tugas naon dina waktos ayeuna? Mudah-mudahan barengan kaula. Dina lebah dieu cita-cita kaula menta supaya dijabah. Dijabah nate gumantung kana gawe urang sarerea. Nyaeta supaya ditingkatkeun kasaktian, kamandragunaan, kagagahan. Sae, sae. Lir pendra. Ya inggi. Barang nuju raos impal wetsana. Sorak hambal-hambalan yen ana dayuh. Nyaeta Resi Kombayana saking jajar sokalima sampun dumugi dateng ngarsa. Duh, iya inggi. Kasep Arjuna. Kaula nun kula ama. Geus nepi urang ieu. Sorak kenala dia. Hanadayo, hanadayo, hanadayo. Hanadayo. Hanadayo batur. Naon nu demo gitu? Aya tamu. Sanes nu demo, tamu. Aya tamu gusti.